Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'athas. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para jamaah Masjid Al-Hidayah dan seluruh pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada, saya datang sesungguhnya tidak terlambat, karena saya janji datangnya jam 21.30. Sekarang baru jam 21.25. Sebab saya baru didawi sama Pak Sony tadi jam berapa siang-siang ganteni Pak Kiai Abdul Karim. Leres to nggih? Nasibmu balik ganjelan nggih ngeten nggih. Niki kinten-kinten setengah jam tasih kiat napa mboten? Saestu? Nggih. Niki sebabe pun kuatah niki. Tes. Langsung inti pengajian. Penak mawon nih. Nih Mas Toha sekedik mawon ndang dirambungi. Napa langsung didungani mawon. Judulipun Tarhib Ramadan. Menyongsong Ramadan. Bagaimana cara kita menyongsong bulan yang agung Ramadan ini? Pertama, inti ngene iki. Apa Pak Ibu? Lunasi hutang-hutang puasanya. Sinten sing tasih gadah hutang poso dipun lunasi. Pun rampung. Pengajian lah sangel-angel. Lunasi. Enten sing takon, Pak Ustaz, dalem kula niki ibu-ibu pun ngertos. Wis kena ibu-ibu kok cek dikandhake. Apa perlu cek fisik badan? Nah. Lah kula niki sakniki meteng tuwek. Lajeng maksudnya pripun? Riyen kula nggih pas meteng tuwek, niki meteng tuwek melih. Lah pindho nang niki aku berarti. Ya, dulu menyusui, sekarang hamil lagi. Lah kula napa nggih kedah nyaur posone. Jenengan mboten usah poso, ora usah nyaur, cukup bayar fidyah rampung. Yen perkara sing ngeten iki golek pendapate ulama sing paling enteng. Kenapa? Rasulullah yang bersabda, kalau ada dua kewajiban yang sama-sama waktunya, yang paling ringanlah silakan untuk diambil selama tidak maksiat. Ngoten lho, Pak. Mang bayangkan kudu nyaur poso meneh, ya yen ra taun ngarep meteng meneh. Ngarep meneh, ngerdo meneh. Ayo poso petang wulan jeledeng. Nggih mboten? Yuridullahu bikumul Bekumul? Kok lali pita ayat iki coba. Aku dhewe ya lali malene. Yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul musrik karo kwale. Allah itu apa? Tidak menghendaki kesulitan tetapi Allah menghendaki kemudahan. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Itulah hakikat ajaran Islam. Itu adalah kemudahan. Ning aja digampang-gampangke, ngoten lho. Saged dipun tampi niku. Saged mboten? Anggere seneke entek iki sagete abot ngono. Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Mari kita persiapkan hati kita. Dan saya ajak puasa. Di tahun ini hendaknya puasa yang berkualitas. Sehingga membentuk orang-orang yang berkarakter. Berkarakter itu apa? Takwa itulah namanya orang berkarakter. Lah carane pripun? Posone awake dhewe aja padha karo posone wong akeh-akeh. Wong akeh-akeh niku tiyang kathah niku maksude pripun? Tiyang kathah niku ya ora dahar, ora ngunjuk, ora guyonan karo bojone pasawan. Ning ngrasani ya tetep khusyuk. Nih. Biasanya sing seneng ngrasani kelompok bapak-bapak. Gitu nggih? Nah, ngono lho. Wong wedok iki ngonoke wis senenge ra karo-karuan. Ngrasani ya cek tetep buka wadine wong luwo ya tambah khusyuk. Ucapannya tetap saja ucapan yang tidak senonoh dan tidak sopan serta cenderung kepada jorok. Itulah puasanya orang kebanyakan. Kanjeng Nabi ngendiko, "Kamim so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Pirang-pirang wong sing poso ora dahar ora ngunjuk ning ra entuk apa-apa kajaba hamung luwe lan ngelak. Buktine posone kasil niku pripun? Buktinya puasa berhasil itu kalau terjadi perubahan perilaku. Biasane goro dadi ora goro. Biasane ngapusi dadi ora gelem ngapusi. Biasane util dadi lumat. Util pirsa? Pelit, bahil dadi lumat. Biasane seneng ngelokke wong dadi ora seneng ngelokke wong. Biasane gampang getapan neson saiki dadi ora gampang neson. Niku tondo posone berhasil. Biasane sholate jamaah dadi ora jamaah. Kuwi tondo posone ora berhasil. Guanjarane wis ngerti kabeh diumpuk-umpuk karo sing ngecek lombok niku Ramadan, nggih mboten? Tapi jangan keliru. Puasa ini tempat bulan pelatihan. Bukan bulan hasil memetik panennya, bukan. Tapi inilah proses pendidikan dan pelatihan. Saniki nuwun sewu, yen petinjune dhewe niku dilebokke pelatnas. Niku sing dikarepke niku sak bare pelatnas iku ben dadi apik napa malah mudhun? Malah apik. Dilamasukkan pelada tujuannya apa? Wah, giringane Christian Gonzales iku kudune ya tembak set mlebu. Kenapa? Karena dilatih satu bulan di pelatnas. Sing cilaka kuwi bar digodhog sewulan malah kegulan 10. Iki berarti trainingnya ora enak undak-undake. Puasa itu apa? Hasilnya adalah pasca Ramadan. Itu ketok jladrenane berhasil atau tidak. Dadi Gatotkaca apa tetep Lesmana Mandrakumara? Mengko delok-delokane bar poso. Kinten-kinten nuwun sewu. Saiki yen posone leda-ledi. Kira-kira bar badun iku leda-ledi napa sapa melotrok-trok. Nggih mboten? Ha ya wis ana apa-apane. Poso wae sing nganggo bebungah, ora karu-karuan, ora tertarik apa meneh sing sithik bebungahe. poso meneh. Ora iso mangani syuk. Angger nyambute poso kaya niki wis genah ora dadi kuwi. Ora nek undake wis genah. Itulah namanya karakter. Sampun jelas? Pun rampung ngoten mawon. Allah memberikan ribet. Ribet ini apa? Hadiah kepada kita yang berupa obral pahala wesura karu-karuan. Tinggal kita mensikapinya, jangan keliru gitu saja. Ngenten lho. Masyarakat ngene dhewe ini. Yen poso niku senengane wis saben dina ngekeki pangan wong. Sedekah ditumpuk-tumpuk. Mbok sobar poso belas. Ditakoni saiki kok ora tau sedekah, wis tak entekke ning Ramadan. Wis cukup iki suwas-suwan ke depan wis ora perlu sedekah meneh. Apa wis tak umpuk-umpuk ning bulan poso. Inilah menyikapi puasa dengan keliru. Puasa maksimal habis puasa. Loh, wis balung sungsum. Sebab apa? Wis luluh, wis kulino. So thought and yurip a habit, so habit yurip a character, so character yurip a destiny. Kalau kita menabur pikiran, tumbuh tindakan, tindakan diulang-ulang, membentuk habit, membentuk kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang, membentuk karakter. Karakter yang diulang-ulang akan menjadi takdir atau cetak biru atau blueprintnya. Poso niku janjane niki maksude. Napa? Tiang-tiang ben podo merubah kebiasaan soko elek dadi apik. Engko angger wis kulino sewulan dikulinake saben wulan karepe Gusti Allah bar sakulan poso sawah sak teruse niku wis kulino. Ngoten lho karepe. Siji awake dhewe niku yen poso yen ngisak ora salat jamaah no rasane kok mboten penak to nggih. Subuh wae direwangi mangkat. Biasane ora. Ning samerga poso subuh mangkat. Kenapa? Karena siji pengewuh, loro ganjarane gedhe. Nen mun delok niki tok nanti bisa tidak berhasil. Poso kurang 10 dino jamaahe wis sope maju. Nggih mboten? Sope maju. Karek barisan swidak tahun munggah. Sing nom-nom wis pindah Grand Mall Solo Square. Zakat male kalah karo zakat mall. Nah. Ini tantangannya. Angger basa ki ya wani semangat tenan. Alhamdulillah. Ning wong insya niku sing keliru mencikapine pas bukone niku lho. Isuk nganti sore niku kuat nandang hardaning kanemson ning basa Allahu Akbar Allahu Akbar urung magrib wis ning ngarep meja. Ki wong ya teko. Piyah. Rampatan banyu mili suguhane cemawis enek kolak gedang kolak mutiara cap jahe cap jiki senek kabeh ning kono masyaallah la iki terus nganti kemlekaren niki lho sing kleru teng riki niki nggih artinya apa puasa yang berarti mengendalikan diri belum berhasil niku. Ya Allah nu ngarep pengen dilatih poso yen pap nglatih wong peduli niku yen mboten nganggo nglakoni mboten dadi. Ini hebatnya Islam di sini. Bu, Bapak, adik-adikku, kinten-kinten saged mboten tiyang kon ngrasake rasa luwe. Lapar adalah angel niku. Nggih mboten? Haus adalah angel. Kowe kudu prihatin, apa prihatin angel? Allah kali kanjeng Nabi ngekei coro lakonono poso, kowe ngerti rasane ngelih karo ngelak. Tur ngerti rasane wong rekoso. Yen wong sugih kok ngomong rekoso ora mudeng. Kenapa? Karena rekoso itu hanya bisa dilakoni, dirasane. Mula Gusti Allah ngekei pelatihan kabeh wong mbuh miskin sugih tengah-tengah poso kabeh. Ben ngrasake ngene iki lho, rasane wong poso kuwi ya luwih apenak tenan. Poso niku penak napa mboten to asline niku? Kula takon jujur wae rasa gawe jawaban sing ora sak mestine. Penak napa mboten? Mboten. Sing ngomong penak aku pengen ngerti wonge kaya apa rupane. Asline yen mituruti hawa, poso mboten penak. Wis, apa meneh wong sugih rekoso poso kuwi andani. Wong sugih iki wis isuk wis cemepak dare buah cemawis. Rodawan sithik mangane ganti meneh. Ning mobil ya enek panganan, enek buah. Wong sugih kok. Lah kok itu didek jegrek karo Gusti Allah. Ra entuk ngambu tok mekro. Delalah nyambi dodol sate. Ketoke ora posone sedhat, sedhot, sedhat. Ya. Sijine ora dodol ning sebelah. Alah ngene ya enak. Ramangan ya ora ora apa-apa. Niki nggih. Ini lho, apa? Itulah namanya pendidikan karakter. Ayo. Ila song-song ni Ramadan dengan tenanan aja luput kaya tahun wingi. Sing tahun wingi ya wis ora apa-apa luput, ning tahun iki aja nganti luput sebab apa? Urung mesti tahun ngarep. Kuwi iso teko nekani Ramadan melih. Yen Pak Seno ketingale tasik. Nah. Yuk kita nikmati. Ngibadahe kita nikmati aja nganti salat mboten jamaah. Karepe Gusti Allah yen bar sawulan digodhog jamaah terus mengke barbado niku sudah terbiasa salat jamaah. Niku lho namine berkarakter. Suwaben dina ya melu-melu ngekeki unjukan karo wong sing poso, seneng karo wong sing ora duwe karepe Gusti Allah barbado niku tambah peduli. Yen poso sedekah wis 20.000 bar bakdo 50.000. Yen 50.000 ora ikhlas luwih apik 100.000 ikhlas. Itu artinya apa? Kelihatan berhasil pendidikan puasanya. Tapi kalau semakin setelah puasa turun bali asale tidak berhasil. Sakit ukur saat ini. Jadi poso ini kasih apa mboten ini enten ukurane. Terukurane gampang. Poso sregep subuhan barbakdo tambah sregep berhasil. Poso tangi jam 4 barbakdo jam 8 berhasil. Kenapa? Meningkat. Meningkat kuantitasnya, tidak meningkat kualitasnya. Sore siap-siap urung adzan wis gosok gigi. Nggih mboten? Dereng adzan ngisak bar maghrib langsung wudu ganti busono. Siap-siap ndang mangkat ing masjid telak rentuk sop. Mangkat sik dhewe. Yeh, ya salat plek tahiyatul masjid. Lungguh tenguk-tenguk ngenteni adzan. Ku anggar barbakdo ya ngono kuwi berkarakter, berhasil. Enak mono awake dhewe dadi iso niteni. Yen poso bludak jamaah lumrah. Lumrah. Ning yen barbakdo bludak opone ayo. jamaah berhasil. Subuh tekan jobo, dikeke teratak, biuh. Gitu, kayak teratak, nganti sek-sekan, solatnya nganti neng lemah, saking kabeh podo pengen yang masjid. Bars bakdo subuh bludak yang jeru. Berhasil apa ndak? Tidak berhasil. Jadi emang seminggu pertama wah bangun wong ora mung wah jan berhasil ora. Belum. Penilaiannya bukan di babak penyisian, saudara. 10 hari pertama babak penyisian. 10 hari kedua babak semifinal. 10 hari yang ketiga babak final. Biasanya penyisian kali final kathah pundi pesertane? Kathah sing final. Kathah sing penyisian koyo ngono. Nah, mudah-mudahan kita berhasil di babak finalnya. Amin Allahumma. Pun enak ngeten iki langsung dilakoni mulih. Rasane enteng yang ngati. Bu, nun sewu, sarunge bapak dipun pundhutaken ingkang enggal. Aja nganti sarung wis 2 taun ra ganti. Wis ge klesotan ya kuwi, ge salat ya kuwi ditulis ya sarung serba guna. Sarung sing apik. Kula niku seneng kalih bojo kula niku napa genu kok ke sarung mesti sing larang niku lho, kula tak senengi niku. Tukoke sing BHS niku, wah. Kula tau tuku sarung niku kleru rego. Dredeg akhire. Kula titip kanca kula sing daleme Gresik, jarine dhuure BHS. Lah karep kula niku batin kula yen dulure iki regane lak mesti miring kudune nggih to. Tekan Solo bodo kurang 2 dina. Nggawa sarung loro. Pesen kula sebab kalih. Bareng ngoten niku tak kira nggih dhuwit 1 juta cukup. Jaman rong duwe dhuwit nika nganti saiki. Ditakoni pira Mas iki? Iki sing iki 1.500.000, sing iki 750.000 modar wae aku. Duh, lah kok sarungnya regane kaya ngene iki aku ngono. Kalah-kalahke DP pit montor carane ngene iki. Kula teng wingking. Mi apa bi? Sarungnya regane ora mekakat iki. Lah pinten? 1.200.000 karo 750.000. Padahal iki jatah ge mulih badan. Aduh, utang ora mungkin kudu dibayar. Lah jenengan niku lho pesen sarung kowe kok larang-larang. Aku iki karepku yang dek iki dulure sing duwe pabrik sarung tak kira luwih murah jebule yo tetep larang. Lah piye iki? Ya wis ono terserah jenengan lho. Yen bayar iki kudune wong wedok aku ngono. Akhire kula bayar. Jebule pancen yo beda. Salat sarung 1.250.000. Ya. Itu karo sarung regane 20.000 rasane beda tak kandhane. Allahu akbar. Langsung mripat pandangan ke bawah. Ndeloki cape. Sarung iki ora tau metu kejaba ge salat tok. Nah. Sama rapat RT pilih sarung 20.000 no. Khusus salat niki. Wis tuk sarung loro kek sak niki lho jek apik. Pak petune mung sedina ora ping 5. Genti-genten. Wong nek Jumatan arep 750 ki mlaku ya penak banget rasane. PD ngono to. Awake dhewe iki yen dandan jagung mantene kelambine apik-apik ngarep ngadep Gusti Allah sarung nganti ngepir. Sapa wong wedok sing ngerteni bojone sing lanang salat sarunge ngepir tetep dipertahankan bisa melu mlebu neraka lho andane. Bu, niki penting wong lanang lu sebab enten lho, Bu. Kula kandhani. Bedane wong lanang wong wedok teng ngriki niki. Laki-laki itu cenderung tampil dalam dandanan yang monoton. Niku wong lanang. Yen ra diragati diopeni sing wedok, ya wis kaya ngene iki lho rupane iki. Nggih to, Bu? Nggih. Yakin kowe. Saiki mang kopiah kula niki 2 taun urung ganti. Iki ra disukai mbok wedok wis tetep tanggo wae. Ya tetep kowe dhewe wong lanang ngoten niku. Klambi iki pun setahun setengah. Lah wong wedok ora dadi, Pak. Wong wedok iki klambi jagong kudu ganti. Wajib. Wajib ain. Ripun to? Jagong ning kutho, wah ning Solo gedung wanita. Mesti njaluk ganti. Wis. Wong lanang kok ngerti tok? Lah Mas Ren duwe bojo. Wis, anggere undangan tek, waduh. Ngopo to iki? Waduh, ngopo? Ya nek jagong manten rong tuku klambi. Wanita itu yang penting tampilannya berbeda. Walaupun sumbangannya kecil. Ning klambi kudu beda. Wong wedok mang delok mon kudunge satelung lemari apa? Kudung, baju, tas, sepatu kudu matching. Ungu kabeh. Wiwit sepatu, rok, dhuwuran. Kacamata wae ungu. Wes, kabeh ungu. Koyo yen ijo-ijo kabeh. Wong lanang lak arang-arang to sing Instagram ijo kabeh. Napa? Lah Bu, ini wanita itu gini nih, harus peduli dengan sang suami, suami juga harus paham wanita. Jadi yen bojone dhewe kok senengane dandan bolak-balik gonta-ganti, awake dhewe wong lanang kudu bersyukur kuwi tegese bojone dhewe normal. Cilok komplit yang nganti sing wedok ora tau ganti klambi. Daster sitok kuwi wae nganti remuk barang tetep dienggo. Benike ngarep cepot telu barang ora apa-apa. Wis gelem wae kok. Weh, nah ini bahaya nih. Ini segera dibawa ke rumah sakit. Untuk diperiksa normal apa ora wae. Nah, yuk kita bismillah berangkat ke masjid pakai pakaian yang bagus dan harum. Kalau ibu-ibu harumnya yang hanya untuk diri sendiri saja, jangan sampai menyengat, Bu. Wanita tidak disunahkan pergi ke masjid pakai harum-haruman sing nyangklak. Nyangklak niku napa to? Menyengat, menyengat niku napa to? Ngentup. Menyengat. Ayo wis. Yen tadi kaya guyon ngene wis turu kabeh iki. Lah ngertimu balake ganteng lho ya jane sing ngoroki jan kanyo kene. Kuwi tandha wong tentrem atine panjen. Aku ya seneng kok anak, aku ceramah kok anak sing turu akeh ngono aku seneng aku. Kuwi tandha ceramahku nentremke ati jamaah ngono lho wong. Alah-alah. Kere-kere. Wes. Tuki budi niku wae. Hah? Ngentop. Nyangklak niku pokoke mak seng niku lho. Apa ya basane kene apa, Pak? Seng. Napa, Bu? Yo seng wae ngono. Lah, piyai putri niku yen salate niku napa niku? Nganggo minyak wangi sing strong. Strong niku kuat. Utawa sing strong niku bisa mengganggu stabilitas nasional. Bapak-bapak salate dadi ora khusyuk. Kene lanang kene wedok salat bareng. Allahu Akbar. Wah. Ambune kaya Bulgari to iki. Padahal mangkat iki kene nyong-nyong. Ora Bulgari. Rodok mepet ngalor sithik. Oh iki. Rusak stabilitas. Lah piyai kakung kudu minyake sing sip. Dadi apa? Nikine diminyaki, klambine diminyaki, sarunge diminyaki, rambut diminyaki. Jadi napa? Salat niku macret, sujude iso nempel suwe, harum gandane. Aja nganti masjid ki ambune penguk. Ngetes penguk. Penguk niku ampek. Ampek niku penguk. Wes. Niku napa sing marai sujud rasa suwe teng riku niku. Kula nate niku tengawi mampir masjid amal bakti. Alah-lah, ranggo troblas. Masjidnya gudhe jamaahe telu. Sing cilok komplit niku teng mriku ten sajadah. Wong anu niku napa niku? Nggone niku kotor banget. Kula nggih sajadah. Sujud iki ambune masyaallah. Kula sujud ora maca subhana rabbiyal a'la lagi ku ya. Wis mung meneng tok karo batin tok. Dan iki mampu kaya ngene. Ngene iki sing mari ngrusak kekhusukan. Mula aromaterapi di dalam salat itu penting. Mbak Seno ngeten iki bulgari rek. Apa ya iki mau ya? Nyong-nyong. Ngenyek. Iwak payek. Oke, ya. Ini persiapan kita, nanti kita berangkat ke masjid dengan dandanan yang bagus. Tidak hanya di bulan puasa, tetapi setiap ke masjid disunahkan untuk berdandan yang rapi dan memakai pewangian. Kemudian jalannya, Bu, mboten usah lumaksana magito-gito. You know, lumaksana is walking, magito-gito biayaan. Cepat-cepat, ndak usah. Ke masjid itu lakune kudu lumaksana sigro sigro melakune kalem mawon. Temanten kalih lumaksana sigro sigro wiwit saking waduh papan paman tumuju dhumateng sasana rinengga niku maksudnya melakune kalem klothang ogleng ogleng ngene iki lho nggih ora enak kok man. Monggo temanten kalih kula aturi lumaksana magito-gito. Waduh, kejongor manten. Jari anu. Nah, ke masjid itu tidak boleh lumaksana magito-gito, tenang, santai. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna komat. Wahyu. Kemudian bareng tok masjid tek. Allahu akbar. Kabirau. Alhamdulillah. Hasilah. Wah subhanallah. Bukro tau. Bubar ini. Buat tenang. Salah ngerti ini. Sunah ini. Ku kalem. Bisto. Komat. Yora popo. Sing penting apa? Intu epiro. Diterus. Ke. Ngerti mawon. Delalah. Ini wis bubar. Wis salam. Sopo sing tekane telat. Nadanto wis salam. Ning tetep sholat ning masjid dheweke tetep entuk ganjaran 17. Wah, lak ngono nelat terus wae. Lah lak sing ngene iki kancane togok. Apa-apa ora entuk disejo ora dadi. Sing kebetulan ada halangan adalah anake nangis kudu ngeneng-ngeneng dhisik. Ngeneng-ngeneng anak niku penting. Aja nganti ditinggal sholat anake jenger-jenger. Ditinggal ning sebelah masjid. Enek sound sisteme apik banget. Imame ngimami maca Fatihah kono nyetel bocah. Suarane dadi loro. Niki kok apik men to anak imam kok karo ngomong-ngomong bocah cilik anak-anak ya. Ya, neng-neng dulu berangkat ke masjid terlambat tidak apa-apa. Yang penting datang ke jamaah. Kalau ada halangan pahalanya sama, Bu. Pak dengan orang yang datang duluan niku lho saking pin napa puenake Islam niku digampangke kalih Kanjeng Nabi. Pun setengah jam sedoso. Kiat napa mboten? Kula sing mboten kiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo sekarang lho mengke kundur keluargane di kandhan-kandhane. Ya reposo, nduk kowe utang pira? Pun kula bayar alhamdulillah. Kok sahur sampun sing nyaur utange wong digdaya iki. Digdaya napa? Sajake rumangsa uripe dawa terus. Lebih utama mana? Selesaikan utama utang kepada Allah harus diselesaikan daripada hutang kepada manusia karena Allah lebih berhak. Walah kula gadah utang sedasa niki wekdale kirang niku pripun Pak Seno? Ya sing kurangane dicicil dhisik sok ben bar bakdo di sahur. Yen ngoten kula sahur sisan kali sawah dobel sahur angsal mboten penak men. Aku Gusti Allah kula niat poso sawal ngiras nyaur utang kula mboten angsal. Poso utang kok didobel-dobeli. Tidak boleh hanya satu niatan. Niat sawal nggih sawal, nyaur nggih nyaur. Pun niku mawon rampung dalu niki nggo wangsul sareng-sareng mugi-mugi selamat ngantos benjang. Amin Allahumma. Amin. Aten nggih Mas Tuhan nggih. Wis manten anyar ya sing ngene iki. Jaluke dirampungi cepet mawon. Wis berarti niku dereng. Sampun. Wis metu ya. Pinten wulan? Alhamdulillah 9 bulan. Subhanallah, lanang tenang kowe le. Bukti ini lanang ya bojone meteng kuwi tenan. Pun genah nih alhamdulillah padha karo Pak Seno. Pak Seno kae lagi nikah sebulan dadi. Kuwi ana dindek no mungkin 8 isan ta. Ya iki dindek bareng wong wedok saiki beda karo jaman dhisik. Anggere cak gawe anakne no semoyo bae. Sampeyan ora ngrasake ngomong anake kesel. Kabeh aku dhewe sampeyan wong meneng tok. Setingan aku ya yes, semua manut meneng tok nyatane iya. Hadirin yang terhormat dan seluruh pendengar yang berbahagia, mohon maaf malam hari ini tausiahnya hanya bisa saya berikan 2 jam saja. Nanti lain waktu kita sambung yang lebih panjang lagi. Insya Allah Pak Seno akan hadir di Masjid Al-Hidayah ini setiap Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau ada halangan sudah ada asisten saya Mas Toha. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala dosa, kesalahan, ketidaksopanan, kata-kata yang kasar yang kurang berkenan, mohon Pak Seno dimaafkan nggih. Dan siapa yang ngerasani Pak Seno malam ini saya maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.